Curanmor, pencurian sepeda motor. Ih, salah. Curahan perasaan dan humor. Jangan kasus, kasusnya kayak jangan gawe roti, gue pacitan malah bantat. Baik, krimis ya. Ujarku mendina nggak lagi anak cara masak-masakan yang TV, kasih karo kaki. Rudi, di suara apa? Rudi kayak Rudin kan ya. Kan tetap benan nyong, apa banyak kebutuhannya. Tapi jangan kasus dia kayak nyong bantat. Baik roti ini sih krimis ya, jan. Apa lagi roti kudu nih campur muncang sedri, apa krimis ya jan nih. Ubah, ubahin kan nyong lagi gawe roti. Beli tuku tepung terigu larang-larang malah kasihnya kayak gitu. Baik, kesana nonton yang udah ngetong nata tepung terigu, kaya roti, isi kaya kaya baik kasih leh bantat, baik jangan. Sekarang Anda tidak perlu takut lagi begitu bikin roti kasih le bantat. Orang perlu khawatir, Yung. Ada sebuah solusi yang sangat bagus sekali ini, Ge. Gunakan tepung terigu berkualitas. Mulai hari ini Anda tidak perlu menggunakan kapur pasang utawa kapur tulis diulek ngantek adus gue nggawe roti alias kue. Kue kering, kue basah, kue bolu kukus, kue bolu manis, utawa kue bolu tangkis, pakai saja tepung terigu. Pangan mas, pangan, jol, blok. Tepung terigu, pangan mas, blok, jol, blok. Terbuat dari bahan-bahan pilihan. Remukan gamping, remukan enjat, remukan gaplek, dilebokna numpang, terus diremuk karo alu. Hasilnya ini dia. Tepung terigu panas, pan, plong, jol. Bukan hanya nikmat untuk dibuat sebagai bahan dasar kue. Tepung terigu panas, pan, plong, jol. Bisa pula digunakan untuk acara 17 Agustusan. Khususnya buat Anda yang mau bikin tank baja, manfaatkan tepung terigu panas, pan, plong, jol. Sebagai lim untuk ngelim kertas semen maring pring. Dijamin, rambungan karnaval, tank bajanya dilebokan maring oven, rongjang bisa disanding napas acara pembubaran panitia. Selain itu, tepung terigu ini juga bisa digunakan gue ngelabu rumah. Lagi-lagi ya, biasanya aku dilihat tahun anyar, tahun baru, pas badak, cat umayang kudu anyar. Orang kudu tukup cat, larang, cat sekiregane. Dilabur baik karo tepung terigu, panas, pan, blok, jel. Ayo, sedulur. Untuk keperluan membuat kue, pakai saja selarut, tepung terigu, panas, pan, blok, jel. Diproduksi oleh PTE Panas Binti Kaki Nursada. Tepung terigu, panas, pan, blok, jel. Mangan ora mangan, sing penting waras. Kasus. Curanmor, pencurian sepeda motor. Ih, salah. Curahan perasaan dan humor.